wa waqtu salatu subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syams, rawahu Muslimun. Dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, waktu salat zuhur ialah jika matahari telah condong ke arah barat dan bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya. Bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya. Selama belum tiba waktu salat asar. Waktu salat asar adalah selama matahari belum menguning. Sedangkan waktu salat maghrib adalah selama syafak warna merah di ufuk langit belum menghilang. Waktu salat isya adalah sampai tengah malam, dan waktu salat subuh dimulai dari terbit fajar selama matahari belum terbit. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini setengahnya sudah kita pelajari. Saya baca dari awal, waktu sholat zuhur ialah jika matahari telah condong ke arah barat. Maksudnya matahari apabila terbit dia dari arah timur, dari sana. Kemudian ketika matahari sudah di atas kepala kita dan kita tidak memiliki bayang-bayang, maka itu berarti matahari tepat berada di atas kepala kita. Nah, apabila matahari sudah agak condong ke barat, tergelincir mataharinya ke arah barat, yang menunjukkan bahwa hal itu adalah atau waktu itu adalah waktu sholat zuhur. Sampai kapan? Sampai bayang-bayang dari seseorang sama dengan tubuhnya, sama dengan tinggi tubuhnya, sama dengan tinggi tubuhnya. Ini waktu terakhir sholat zuhur. Dan tidak ada batas yang sangat terlihat jelas, atau bukan batas, tidak ada pemisah yang sangat terlihat jelas antara waktu sholat zuhur dengan sholat asar. Tetapi tidak bisa disamakan. Artinya tidak ada antara waktu sholat akhir, waktu sholat zuhur dengan awal waktu sholat asar. Tidak ada antara. Apabila habis waktu sholat zuhur, itulah awal dari waktu sholat asar. Makanya di sini tidak disebutkan wa waqtul asri dan waktu sholat asar. Kenapa? Karena kapan berhenti atau habis waktu sholat zuhur, maka berarti masuk secara langsung waktu sholat asar. Ini harus dipahami baik-baik. Maka di sini disebutkan, dan bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya. Ini adalah akhir waktu sholat zuhur. Bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya. Selama belum tiba waktu sholat asar. Kata-kata selama belum tiba waktu sholat asar menunjukkan bahwa waktu sholat asar adalah akhir dari sholat waktu sholat zuhur. Ya, dia bersamaan, dalam bahasa Arab sampuk, antara sholat wa akhir waktu sholat zuhur dengan awal waktu sholat asar itu sama. ya, sama dalam artian kapan berakhir waktu sholat zuhur, maka masuklah waktu sholat asar. Taib. Kemudian waktu sholat asar adalah selama matahari belum menguning. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti menguning di sini adalah warna yang lebih cerah dari merah. Nah, garis bawahi itu. Arti menguning adalah warna yang lebih cerah dari merah. Matahari akan kuning warnanya jika mau terbenam matahari, karena sudah hilang cahayanya dan berkurang sinar mataharinya. Saya ulangi, kata-kata selama belum tiba waktu sholat asar, dan waktu sholat asar adalah selama matahari belum menguning. Menguning maksudnya adalah warna yang lebih cerah dari merah. Karena nanti kalau masuk akhir waktu sholat maghrib, dia akan menjadi memerah. Ya, kuning adalah warna sebelum merah. Kenapa dia menguning? Karena matahari ketika mau terbenam, maka pada saat itu warna atau sinar dari matahari akan melemah dan redup. Akan melemah dan redup karena matahari mau terbenam. Ini menunjukkan akhir waktu sholat asar. Ya, akhir waktu sholat asar. Maka nanti Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan bicarakan, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang akhir waktu sholat asar. Apakah dengan terbenam matahari berhenti waktu sholat asar, ataukah matahari mau terbenam berhenti sholat asar yang terpilih? Baru setelah itu, antara matahari mau terbenam dengan matahari benar-benar tenggelam, terbenam, maka ini adalah waktu akhir dari sholat asar yang darurat. Nah, nanti terjadi perbedaan. Kita akan bahas nanti insyaallah ta'ala di saat kita mengambil hukum dan pelajaran dari hadis ini. Saya baru menjelaskan, menerangkan apa makna dari hadis ini. Hukum dan pelajarannya belum kita ambil. Jadi sekali lagi, waktu sholat asar adalah selama matahari belum menguning. Ini menunjukkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan, maka matahari ketika menguning itu berarti habis waktu sholat asar. Lalu Ustaz, matahari ketika terbenam berarti masuk waktu sholat maghrib, karena di sini disebutkan sedangkan waktu sholat maghrib adalah selama syafak warna merah di ufuk langit belum menghilang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan di sini. Anggap ini matahari, ini waktu terbenam. Ya, terbenam. Matahari dari timur ke barat. Ini menguning. Ada jarak, ini terbenam. Ada jarak antara matahari menguning dengan terbenam. Menurut hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa waqtul 'asri ma lam tasfar asy-syamsu." Waktu salat asar adalah selama matahari belum menguning. Berarti dari mulai awal waktu salat asar sampai matahari belum seperti ini, maka ini berarti masih sholat asar. Berarti paling terakhir adalah tatkala menguning. Nah, pertanyaannya sekarang di sini. Nah, waktu ini disebut oleh para ulama waktu mukhtar. Waktu yang kita boleh sholat di dalamnya. Sedangkan waktu ini disebut oleh para ulama dengan waktu darurat. Atau bahasa Indonesianya terpaksa. Ini waktu yang kita boleh memilihnya. Dari mulai kapan? Awal waktu sholat asar. Siapa yang tahu? Ketika bayang-bayang manusia sama dengan badannya. Ini waktu sholat asar yang awal. Akhirnya kapan? Ketika menguning. Kalau matahari sudah menguning, maka berhenti. Tetapi antara menguning dengan terbenam, itu ada waktu, ada jarak. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa antara awal dan akhir menguning, ini disebut waktu mukhtar. Artinya waktu bebas untuk memilih. Kita sholat, silahkan waktu ini boleh. Nah, kalau lagi terpaksa, seperti apa terpaksa? Safar. Misalkan lagi haid. Ya, dia suci di sini. Adapun yang nyaman, aman, lapang, maka kalau dia kerjakan di sini berdosa. Paham maksud saya? Paham, Pak? Nah, ini namanya waktu mukhtar dengan waktu darurat. Nanti dalam sholat isya juga terlihat jelas. Ya? Nah, dalam sholat asar ini ada. Coba sekarang kita baca lagi hadisnya. Paham sampai di situ, Pak? Saya baca tadi, waktu sholat asar adalah selama matahari belum menguning. Berarti batas terakhir waktu sholat asar menurut hadis ini adalah apa? Menguning. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan di sini, hadis mengatakan, sedangkan waktu sholat maghrib adalah selama syafak belum menghilang. Apa itu syafak? Di sini terjemahkan warna merah. Ya, warna merah. Syafak adalah, catat, sisa sinar matahari. Sisa sinar matahari. Dan kemerahannya setelah terbenam. Nah, maka kalau kita katakan, saya ulangi, sisa sinar matahari dan kemerahannya setelah terbenam. Setelah terbenam. Ya, di sini disebutkan sedangkan waktu sholat maghrib adalah selama syafak belum menghilang. Berarti kalau syafaknya itu, merahnya itu sudah hilang, berarti habis waktu apa? Sholat maghribnya. Masuk waktu sholat isya. Berarti hadis ini membicarakan akhir waktu sholat maghrib. Akhir waktu sholat maghrib. Di sini disebutkan, waktu sholat maghrib adalah selama syafak belum menghilang. Kalau syafaknya menghilang, maka berarti apa? Masuk isya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syafak tadi artinya adalah sisa sinar matahari dan kemerahannya setelah terbenam matahari. Setelah terbenam matahari. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemudian waktu salat Isya adalah sampai tengah malam. Nah, ini jelas nih. Ila nisfil lailil awsat. Sampai tengah malam. Berarti kalau kita ukur tengah malam adalah caranya terbenamnya matahari dengan terbitnya fajar kedua, ya, itu kita hitung. Dari mulai terbenamnya matahari, anggap saja di sekarang ini waktu, yaitu 6.42 jam 7 anggap. 6.42 jam 7, maghrib. Berarti 8, 9, 10, 11, 12, subuh jam berapa? Jam 5. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 2, berarti 8, 9, 10, 11, 12. Tepat jam 12, itu pertengahan malam. Akhir waktu sholat Isya. Begitu cara menghitungnya. Untuk pertengahan malam. Ya. Cara menghitungnya seperti itu. Untuk pertengahan malam. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Waktu sholat Isya adalah sampai tengah malam. Wah Ustaz, di sini timbul pertanyaan nanti. Dan sama. Para ulama akhirnya berbeda pendapat. Apakah sampai manakah waktu sholat Isya? Mereka dia mengatakan sampai pertengahan malam. Ada yang mengatakan sampai sebelum terbit fajar kedua. Itu waktu sholat Isya. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah nanti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Bahwa ada yang mengatakan waktu mukhtar, lihat, waktu mukhtar untuk sholat Isya sampai jam 12 tadi. Waktu darurat sampai sebelum terbit fajar ke kedua. Apa maksud waktu darurat? Terpaksa. Waktu kalau terpaksa. Yang jelas kita pahami dulu hadisnya. Nanti kita akan baca hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis ini. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan waktu sholat subuh dimulai dari terbit fajar sampai selama matahari belum terbit. Nah, dari mulai terbit fajar, fajar yang dimaksud adalah fajar kedua. Ya, fajar kedua. Selama matahari belum terbit. Ini batas waktu matahari, batas waktu sholat fajar yang paling akhir. Selama matahari belum terbit. Diriwayatkan oleh Muslim. Taib. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kita ambil hadis yang ke-164. Saya langsung bacakan bahasa Indonesianya. Dalam riwayat Muslim. Maksudnya dalam riwayat Imam Muslim. Di dalam kitabnya Sahih Muslim. Ya. Di dalam kitabnya apa? Sahih Muslim. Dari hadis Buraidah. Buraidah nama aslinya siapa? Buraidah Ibnul Husayb. Hah? Betul? Ibnul Husayb. Mengenai waktu asar. Nah, di sini ada tambahan riwayat. Dan matahari masih putih bersih. Maksudnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu salat asar itu dikerjakan tatkala matahari putih bersih. Jangan sampai nunggu menguning. Nah, itu dia maksudnya. Matahari masih putih bersih, maksudnya salat asar dikerjakan ketika matahari masih putih bersih. Ini menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan menyegerakan sholat asar, jangan ditunda-tunda. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah, hafidhu ala salawat wassalatil wusta, jagalah sholat-sholat lima waktu dan sholat asar yang pertengahan. Maksudnya jagalah, waktunya dijaga, dikerjakan tepat pada waktunya. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sebutkan, waktu sholat adalah apa? Syarat yang paling apa? Ditekankan. Ya, ditekankan dalam sholat. Syarat yang paling ditekankan di dalam sholat. Dia tidak bisa diundur. Gak bisa. Dikerjakan di luar waktu gak bisa. Kalau gerakan masih. Gak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Ya, seperti itu. Adapun waktu tidak mengenal dispensasi. Waktunya ya dikerjakan di waktunya, tidak boleh di luar waktu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi matahari masih putih bersih maksudnya adalah sholat asar dikerjakan sebelum menguning, itu anjurannya. Nah, taib. Dan hadis Abu Musa al-Ash'ari, siapa namanya? Hah? Abdullah bin Qais. Ya, Abdullah bin Qais, terkenal dengan kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari. Sedangkan matahari masih tinggi, maksudnya apa? Maksudnya adalah sholat asar dikerjakan matahari masih tinggi. Jangan sampai tenggelam. Enggak. Matahari masih tinggi dikerjakan sholat asar. Jadi tambahan-tambahan riwayat itu masih berkenaan dengan sholat asar. Ingat itu. Sedangkan matahari masih tinggi maksudnya sholat asar dikerjakan tatkala matahari masih tinggi. Taib. Sekarang sudah kita pelajari hadis-hadisnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan hadis Abu Musa al-Ash'ari diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Imam Muslim. Taib. Kita ambil sekarang pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan waktu sholat zuhur. Hadis ini menunjukkan waktu sholat zuhur. Dari mulai kapan? Dari condongnya matahari ke arah barat. Sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi tubuhnya. Ini waktu sholat zuhur. Ya, sama dengan tinggi tubuhnya. Kemudian para ikhwah, perlu diperhatikan, para ulama menjelaskan bahwa bayang-bayang itu akan lebih pendek jaraknya kalau tatkala musim panas. Kalau musim panas, waktu dari awal sholat zuhur sampai asar itu pendek. Artinya dia akan panjang waktu siangnya. Nah gitu. Ya. Adapun kalau waktu musim dingin, maka akan panjang waktu malamnya. Menyebabkan bahwa waktu-waktu sholat zuhur, sholat asar itu sedikit atau pendek. Waktu sholat zuhur dan asar sedikit atau pendek. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebentar. Sekarang pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu salat Asar dimulai dari berhentinya salat Zuhur. Nah, lihat. Dan tidak ada perantaranya. Nah, itu dia. Tidak ada perantaranya. Tapi tidak juga dimasukkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau sudah berhenti Zuhur, maka pasti masuk waktu sholat Asar. Tidak ada perantaranya. Saya ulangi. Waktu sholat Asar dimulai dari berhentinya sholat Zuhur. Dan tidak ada perantara di antara keduanya. Tidak ada perantara di antara keduanya. Dan berakhir, nah ini dia, berakhir ketika matahari masih sebelum menguning. Afwan, berakhir jika matahari telah menguning, begitu tulisnya. Berakhir jika matahari telah menguning. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah menguning berhenti waktu salat Asar yang mukhtar. Yang mukhtar. Jika sudah menguning maka habis waktu salat Asar yang dipilih. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam tasfar syamsu, selama matahari belum menguning. Berarti kalau sudah menguning, berarti habis. Nah, jarak antara menguning dengan terbenam matahari masih ada. Maka sebagian ulama menyebutnya dia adalah waktu darurat. Waktu darurat. Jika matahari sudah menguning sampai terbenam matahari, maka itu disebut waktu darurat untuk sholat Asar. Disebut waktu darurat untuk sholat Asar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang menunjukkan akan waktu darurat adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat Asar sebelum terbenam matahari, maka sungguh ia telah mendapati sholat Asar. Berarti waktu darurat ini. Ya, ini menunjukkan bahwasanya waktu sholat Asar sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, catat. Apa yang dimaksud dengan darurat? Para ulama menjelaskan, yaitu uzur yang tidak bisa dielak. Uzur yang tidak bisa dielak. Seperti wanita yang haid suci di waktu tersebut. Ini uzur gak bisa dielakkan. Wanita yang haid suci di waktu setelah matahari menguning, sebelum terbenam matahari. Nah, pertanyaan nanti, Kalau ada wanita suci di waktu ini. Nih, suci di sini. Sholat asar enggak? Hah? Di waktu darurat. Sholat asar tidak? Kembali ke hadis tadi. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat asar, maka dia mendapati sholat asar. Tentunya mandi dulu, Mas Wahyu. Dia mengatakan mandi dulu, Ustaz. Iya, mandi dulu, jelas itu. Ya, suci, maka dia sholat asar. Paham ya, para ikhwah? Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, waktu darurat, uzur yang tidak bisa dielak. Seperti apa? Seperti orang masuk Islam. Masuk Islam jam 6. Jam 6 itu masih menguning gak? Hah? Belum. Jam 6 seperempat. Sudah menguning, ya, jam 6 seperempat. Nah dia masuk Islam jam 6.20. Sholat asar enggak dia? Sholat asar. Di waktu darurat. Contoh yang lain lagi, yaitu orang yang bangun tidur. Ketiduran. Bukan sengaja menidurkan diri. Ketiduran. Dia tidur jam 1. Kecapean sampai jam 6.20. Belum asar. Sudah sholat zuhur, tapi belum asar. Maka orang ini berhak sholat. Kenapa? Karena masih mendapati satu rakaat sebelum sholat maghrib. Ya, satu rakaat asar. Contoh yang lain lagi, uzur yang tidak bisa dielak, yaitu orang pingsan, sadar dari pingsan. Ini gak bisa dielak. Masa diprogram sadarnya? Kan gak bisa. Sadar dari pingsan. Kemudian atau orang yang terluka anggota wudunya, akhirnya dia perban sampai mau maghrib. Maka pada saat itu baru selesai, maka orang ini baru boleh sholat asar. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang ini menurut pendapat yang mengatakan ada waktu darurat, ada waktu mukhtar, orang-orang ini sholat walaupun setelah matahari menguning. Ya, walaupun setelah matahari menguning. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik, kita sekarang mengambil pendapat yang kedua. Ustaz, pendapat pertama apa? Pendapat pertama bahwa waktu sholat asar itu ada mukhtar, ada darurat. Nah, pendapat kedua yaitu bahwa waktu sholat asar sampai bayang-bayang manusia dua kali lipatnya. Waktu sholat asar sampai bayang-bayang manusia dua kali lipatnya. Siapa yang ingin menjelaskan? Azan dulu ya. Azan dulu. Siapa yang ingin azan? Silakan. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kita lanjutkan supaya tidak bingung. Tadi waktu sholat zuhur dari mulai kapan? Ketika condong ke barat sampai bayang-bayang setinggi badan. Baik. Waktu sholat asar dari mulai kapan? Berhenti sholat zuhur sampai. Nah, tulis ya, sampai sebelum menguning. Dan ini disebut waktu yang mukhtar. Dan sampai terbenam matahari. Dan ini disebut waktu yang terpaksa atau darurat. Ini pendapat pertama untuk waktu sholat asar. Pendapat yang kedua yaitu bahwa waktu sholat asar sampai, awalnya sama, sampainya yang beda. Sampai bayang-bayang seseorang dua kali lipat dari tinggi badannya. Wah, itu berapa Ustaz? Lihat sini. Saya gambar biar lebih baru. Lihat sini. Sini waktu sholat asar misalnya. Awal. Awal sholat asar. Yaitu akhir sholat apa? Zuhur. Sorry. Di sini ya, menguning. Nah, ini adalah menurut pendapat yang pertama waktu apa? Mukhtar. Di sini terbenam matahari. Menurut pendapat yang kedua, pertama ini apa? Waktu darurat, terpaksa. Baik. Nah, menurut pendapat yang kedua yaitu awal sholat asar sama dan yang sampai bayang-bayang seseorang dua kali lipat dari tinggi badannya. Di sini Pak, sedikit lagi menguning. Ya, sedikit lagi menguning. Nah, sini. Ya. Ini pendapat kedua, sampai bayang-bayang dua kali lipat tinggi badan. Taib. Ini pendapat kedua, ini pendapat pertama. Paham sampai sekarang? Ya, saya hanya ingin belum kita kuatkan mana pendapatnya yang kuat. Paham dulu dua pendapat ini, bisa dipahami? Baik. Jadi, menurut pendapat kedua, waktu sholat asar sampai kapan? Bayang-bayang dua kali lipat dari tinggi badan seseorang. Itu waktunya mana? Sebelum menguning. Ya? Masih terang. Sebelum menguning. Wallahu a'lam. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah ini. Yaitu, akhir waktu sholat asar yang mukhtar, yaitu sampai apa? Menguning. Kenapa? Nah, ini. Karena pendapat kedua ini adalah hadisnya di Mekah. Tatkala Rasulullah diajar, sallallahu alaihi wasallam, diajari oleh Jibril waktu sholat. Awal-awal dapat perintah sholat, besoknya kan diajari waktu sholat. Awal-awal setelah syariat Isra dan Mi'raj, setelah kejadian Isra dan Mi'raj, besoknya Jibril datang, ngajarin kapan waktu sholat. Itu kejadiannya di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Nah, adapun hadis tentang menguning, kejadiannya di mana? Di Madinah. Berarti hukum yang paling terakhir mana? Mekah atau Madinah? Madinah. Diambillah hukum Madinah. Paham, Pak? Satu. Kenapa kita menguatkan pendapat ini? Kok enggak ada yang nyatat? Hati-hati loh. Nanti hilang semua. Bahaya. Apa masalahnya, Ustaz? Masalahnya adalah, catat masalahnya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang akhir waktu sholat asar. Catat gitu ya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang akhir waktu sholat asar. Pendapat pertama, sampai menguning. Pendapat kedua, sampai bayang-bayang dua kali lipat dari tinggi seseorang. Saya ulangi, masalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang akhir waktu sholat asar. Akhir waktu sholat asar. Pendapat pertama, sampai menguning. Kada tahu ulun haus tarus nah. Pinanya butuh es. Taib, bekada begayaan lah. Pendapat kedua, apa? Sampai bayang-bayang dua kali lipat dari tinggi badan seseorang. Yang kita kuatkan pendapat mana? Pendapat pertama. Kenapa tadi? Siapa yang bisa jawab? Karena hadis pendapat pertama di Madinah, hadis pendapat kedua di Mekah, dan pendapat hadis yang di Madinah lebih didahulukan karena akhir hukum. Karena hadis yang di Mekah mungkin terjadi perubahan. Ya, pendapat pertama yaitu hadisnya di Madinah karena dia akhir hukum. Yang kedua, yaitu sebab yang kedua, kenapa kita dahulukan pendapat pertama? Karena tentang menguning itu hadis Rasul, ucapan Rasulullah. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan tentang bayang-bayang dua kali lipat itu perbuatan Rasulullah. Dan ucapan lebih didahulukan dibanding perbuatan. Saya ulangi, kenapa kita menguatkan pendapat pertama? Karena hadis menguning adalah ucapan Rasulullah. Hadis tentang menguning adalah ucapan Rasulullah. Sedangkan hadis tentang bayang-bayang dua kali lipat itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bayang-bayang itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan lebih didahulukan dibanding apa? Perbuatan. Itu kaidah, Pak, dalam ilmu hadis. Kalau ada ucapan, maka dia lebih didahulukan dibandingkan perbuatan. Kenapa? Karena mungkin perbuatan itu khusus milik Rasulullah. Sedangkan ucapan umum untuk beliau dan untuk para umatnya. Ya, ya beginilah ngaji kitab, Pak. Berat, tapi ini taksil ilmi. Pondasi dasar ilmu. Dan sangat disayangkan tatkala kita hanya condong kepada kajian-kajian tematik. Tapi kajian kitab, kita tidak condong. Ini sangat disayangkan. Dan walhamdulillah untuk di Banjarmasin, sudah mulai terbiasa untuk ngaji kitab. Ya. Dan ini warisan ulama-ulama. Tuan guru dulu ngajinya kitab. Kitab dikaji. Jarang mereka untuk kajian-kajian tematik. Makanya alhamdulillah di masjid ini tidak terlalu sering untuk kajian tematik, kecuali mungkin ustaz-ustaz dari luar. Itu untuk menguatkan kita, memotivasi kita. Ustaz-ustaz datang dari luar, motivasi kita. dan juga untuk mengajak orang-orang luar agar ngaji. Tapi sebenarnya ilmu ini, ngaji ilmunya ini. Adapun pengetahuan, pengetahuan Islam bukan ilmu, ya, bukan. Pengetahuan Islam itu tematik. Adapun ilmu, ya ini, ngaji kitab. Maka mohon sabar kalau berat. Ya, kalau berat mohon sabar. Makanya saya sering mengulang-ulang. Tidak mengapa. Agar kita benar-benar paham terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi, waktu sholat asar dimulai kapan? Kapan dimulai? Ketika terbenam, ketika berakhir waktu sholat zuhur. Berhenti kapan? Khilaf. Khilaf. Pendapat pertama mengatakan apa? Sampai menguning. Pendapat yang kedua sampai sampai bayang-bayang dua kali lipat. Mana yang kita kuatkan? Yang menguning. Sebabnya kenapa? Satu, hadis tentang sholat asar yang sampai menguning itu di kota Madinah. Di akhir. Ya. Sedangkan hadis yang tentang dua kali lipat bayangan itu berada di mana? Kota Mekah. Yaitu ketika habis sholat Isra dan Mi'raj, besoknya Jibril datang. Ngajarin waktu sholat. Nah itu dia. Baik. Kemudian, sebab yang kedua, kenapa kita kuatkan menguning? Karena ucapan lebih didahulukan apa? Perbuatan. Jadi Pak, ceritanya yang tentang bayangan dua kali lipat itu adalah perbuatan Rasulullah diceritakan oleh sahabat. Yang menceritakan Abdullah bin Abbas. Bukan sabda Rasul. Tetapi apa? Perbuatan Rasulullah yang diceritakan oleh siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in. Baik. Selesai itu waktu salat asar. Tiga lagi waktu salatnya ya. Sekarang waktu salat maghrib. Awal waktu salat maghrib kapan? Mulai terbenam matahari. Ya, ini sepakat para ulama. Waktu sholat maghrib dimulai terbenam matahari sampai apa tadi? Sampai terbenamnya syafak. Syafak itu apa? Warna kemerahan setelah terbenam matahari. Perhatikan ya, Pak Pian. Ya, naik ke atas bubungan. Ya. Itu perhatikan. Setelah terbenam matahari, tapi kada boleh kayak apa kita salat maghrib dulu. Ya, habis salat maghrib bulik. Tapi ada kajian di masjid. Kapan tidak ada kajian coba, Pian, ke bubungan habis salat maghrib bulik. Itu ada kuning sekali, syafak. Ya. Jadi dia setelah nguning memerah. Syafak itu adalah warna merah setelah terbenamnya matahari. Kalau sudah habis warna merahnya, habis waktu maghribnya. Ya, jadi saya ulangi, waktu maghrib dimulai dengan terbenam matahari sampai terbenam syafak merah di ufuk barat. Di ufuk barat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis tadi, wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghibi syafaqu, dan waktu salat maghrib selama belum terbenam syafaq. Ya? Belum terbenam syafaq. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang waktu sholat isya. Sudah tiga waktu. Yang keempat, waktu sholat isya. Ini juga nanti ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, waktu sholat isya dimulai dari terbenam syafak sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat, dan waktu salat isya sampai pertengahan malam. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati. Berarti kalau sudah lewat jam 12 enggak ada salat isya. Ya, tidak ada salat isya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini pendapat pertama. Akhir waktu sholat, ya, biar bapak-bapak tidak bingung, catat lagi, terjadi perbedaan pendapat tentang akhir waktu sholat isya. Nah, itu dia. Ya. Jadi saya ini memikirkan bagaimana bapak itu mencatat dan ibu itu mencatat biar tidak bingung. Ya. Tadi kita sebutkan waktu sholat isya dimulai dari terbenamnya syafak sampai pertengahan malam. Catat lagi, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang akhir waktu sholat isya. Nah, lihat ya. Akhir waktu sholat isya. Ya, akhir waktu sholat isya. Pendapat pertama, sampai kapan? Pertengahan malam. Dalilnya jelas, tegas. Seperti matahari di siang bolong. Pendapat kedua, sampai terbit fajar kedua. Sampai terbit fajar kedua. Dalilnya bagaimana? Lihat dalilnya. Dalilnya butuh penelitian. Ya. Makanya dia tidak kuat karena butuh penelitian. Hadis riwayat Muslim berbunyi dari Abu Qatadah radhiyallahu an, "Laisa fin naumi tafriitun, innama at-tafriitu 'ala man akhara salata hatta yadkhula waqtus salatul waqtus salatil ukhra." Bukanlah di dalam tidur terdapat peremehan, tetapi peremehan adalah bagi siapa yang mengakhirkan waktu sholat sampai masuk waktu sholat lainnya. Nah, ini menunjukkan, lihat, saya ulangi hadisnya, perhatikan sini, jangan ada yang mencatat. Ya, bukanlah di waktu tidur terdapat peremehan, nggak ada. Orang tidur ya ketiduran, gimana mau dipaksa? Orang ruhnya masih di atas. Jadi kadang-kadang kalau kita tidur itu setengah ruhnya udah mau lewat, datang anak, bah, waduh, itu kerenyaman benar, bebulik ruhnya. Subhanallah. Laisa fi naumi tafriit, bukanlah di dalam tidur itu terdapat apa? Terdapat peremehan. Tetapi peremehan terdapat bagi siapa yang mengakhirkan waktu sholat sampai masuk waktu sholat lainnya. Apa maksudnya? Antara sholat dengan sholat selalu berapa? Bersambung. Seperti tadi, antara zuhur dan asar selalu apa? Berdempetan. Antara maghrib dan isya, antara asar dan maghrib selalu berdempetan. Antara maghrib dan isya selalu berdempetan. Masa antara isya dengan subuh ada jaraknya? Paham maksudnya? Nah, begitu pendalilannya. Makanya kata mereka, akhir waktu salat isya sampai apa? Terbit fajar. Karena kenapa? Karena waktu orang dinamakan meremehkan salat apabila dia meremehkan salat sampai masuk waktu selanjutnya. Bisa dipahami pendalilannya, Pak? Thayyib. Bapak Ibu, Saudara-saudari, pendapat yang ketiga. yaitu waktu sholat isya sampai sepertiga malam tersisa. Sampai habis sepertiga malam pertama. Sampai habis sepertiga malam pertama. Berarti kalau hitungan kita tadi jam berapa? 10 jam bagi 3. Berarti 8, 9, 10. Setengah 11 lah. Berarti menurut pendapat yang kedua ini, sebelum pertengahan malam. Karena sepertiga pertama itu sudah habis waktu sholat isya. Berarti lebih hadis ini pendapat ketiga daripada pendapat pertama. Ya. Paham maksud saya, Pak? Ya. Jadi, pendapat yang ketiga apa Ustaz ditulisnya? Yang penting tulis dulu Ustaz. Memahaminya kan di rumah atau memahaminya 5 menit sebelum pian datang minggu depan. Ini masalah ini. Ya. Jangan. Kita ini menuntut ilmu, bukan menuntut pengetahuan. Menuntut ilmu, bukan sekedar pengetahuan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tulisannya adalah pendapat ketiga. Akhir waktu sholat isya ketika sepertiga malam pertama telah berakhir. Dalilnya apa? Ada dalilnya. Yaitu thumma sallal isya'al akhirata hina dhahaba thuluthul laylil. Dan beliau salat isya yang terakhir adalah ketika waktu sepertiga malam sudah selesai, sudah habis. Nah, ini pendapat, tiga pendapat tentang akhir waktu salat isya. Wallahu alam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang pertama kuat. Pendapat yang pertama kuat. Berarti sampai kapan? Pertengahan malam. Hitungan kita jam 12 sekarang. Ya, sekitar jam 12, tidak mesti tepat jam 12. Dan itu pun berbeda-beda antara musim panas, musim kemarau, kalau di ada cuaca musim dingin, musim hujan, musim panas gitu ya. Berbeda-beda. Baik. Timbul pertanyaan. Kalau orang suci dari haid jam 2 malam. Mandi dulu jelas. Sholat isya enggak? Menurut pendapat pertama sudah habis. Tetapi itu disebut dengan waktu darurat. Nah, berarti dari pertengahan malam sampai fajar kedua itu adalah waktu darurat. Apabila ada orang ketiduran, baru sadar dari pingsan, baru masuk Islam, baru suci dari haid, kemudian baru bisa karena sakit bisa mengerjakan di malam hari, maka itu dikerjakan di waktu apa? Darurat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu waktu salat isya. Waktu salat maghrib salat subuh, salat fajar. Pelajaran selanjutnya, hadis ini menunjukkan tentang waktu sholat subuh dari terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Sampai terbit matahari. dari salat terbit fajar kedua sampai terbit matahari. Nah, itu waktu sholat subuh. Ya, waktu sholat subuh. Saya ingin menceritakan pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Siapa yang ingin berpendapat dengan pendapat ini, ya terserah. Saya tidak puas kalau tidak menceritakan pendapat beliau, karena beliau ahli fikih. Beliau mengatakan, waktu sholat isya terakhirnya pertengahan malam. Dan tidak ada waktu darurat untuk sholat isya. Berarti kalau wanita haid, suci dan jua malam, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat isya. Nah, ini perlu dicatat pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pernah melihat kan? Belum pernah melihat. Saya perlihatkan ya. Gambar beliau. Mudah-mudahan bisa lebih memaknai. Ini beliau meninggal sekitar 20-an tahun yang lalu. Ini adalah ahli fikih dari negeri Arab Saudi. Ya, kelihatan? Kenapa? Terlalu cerah. Jangan hidung anda disut lah. Lihatan? Ya, cukup. Nah, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Beliau berpendapat seperti itu. Berarti masuk pendapat mana? Pertama, tapi tidak ada waktu darurat. Karena kata beliau darurat sama mukhtar tuh gak ada dalam hadis. Waktu darurat dan mukhtar, waktu pilihan, waktu darurat itu gak ada dalam hadis. Makanya beliau juga berpendapat, dan ini bagi ibu-ibu yang suci dari haid, kalau ada wanita yang suci dari haid di waktu asar, maka dia hanya wajib sholat. Sholat apa? Di waktu asar bersihnya. Hanya wajib sholat asar. Karena masih sholat asar. Tidak wajib sholat zuhur. Karena gak ada dalil untuk waktu darurat, waktu terpaksa. Karena ada ulama yang mengatakan, kalau ada wanita suci di waktu asar, maka dia kerjakan zuhur dan asar. Karena waktu asar bagi sholat zuhur adalah waktu darurat. Buktinya kita boleh apa? Menjamak tatkala safar. Maka ini kata beliau tidak ada dalilnya. Begitu pula beliau menguatkan pendapat waktu isya berhenti di pertengahan malam. Maka hati-hati nih. Ya, hati-hati. Jangan sampai mengakhirkan. Oke, nanti jam 1 sekalian tahajud. Habis sudah waktu isanya. Ya. Nah, menurut beliau, dari jam 12 sampai jam 5 nanti, itu tidak ada sholat. Kecuali sholat-sholat malam, tahajud. Untuk sholat wajib, enggak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini? Bapak Ibu, itu pendapat beliau. Ya. Dan bagi para penuntut ilmu, kami-kami yang para penuntut ilmu yang ngajarin kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, itu kalau dalam urusan fikih tidak melihat dulu kepada beliau untuk zaman sekarang ya, maka akan terasa beberapa pendapat itu menjadi gamang, karena biasanya beliau menguatkan pendapat yang memang kuat pendapatnya karena sangat terpatri dengan dalil. Jika ada dalil beliau kuatkan, tidak ada dalil beliau tidak kuatkan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada faedah menarik dari beliau, catat baik-baik. Faedah waktu sholat. Catat ya, faedah waktu sholat. Yang pertama, jika seseorang sholat sebelum waktunya, tidak sah sholatnya. Jika seseorang sholat sebelum waktunya, tidak sah sholatnya. Apa maksud tidak sah? Berarti masih belum sholat dan harus dikerjakan sholatnya. Tidak sah. Kalau dikerjakan sebelum waktunya tidak sah. Maksudnya tidak sah berarti kewajibannya belum gugur. Nanti kalau masuk waktu sholat baru dia sholat. Ya, satu. Kemudian pada ikhwah sekalian. Dan jika dia mengetahui belum waktu sholat tetapi tetap sholat, ini berarti sholatnya batal dan berdosa. Jadi sengaja sholat sebelum masuk waktu sholat dan dia tahu itu belum masuk waktu sholat, maka sholatnya batal dan dia berdosa karena main-main dengan sholat. Nah itu dia, main-main dengan sholat. Sama saya pernah ditanya oleh seseorang. Jadi pertanyaan-pertanyaan ikhwah itu kadang aneh-aneh para ikhwah. Tadi sore saya baru ditanya, Ustadz, kawan saya ingin, ini selain waktu sholat ya, selain masalah waktu sholat, dia bekerja di bank konvensional, kemudian dia ingin berhenti. Kata pihak bank, boleh berhenti asalkan bayar 150 juta. Lalu Ustaz bagaimana kawan saya? Teruskan atau tidak? Ya akhi kok ditanya. Paham maksud saya? Ya, pertanyaannya itu aneh gitu loh. Kawan saya ingin berhenti. Kalau berhenti berarti dia harus bayar kompensasi mungkin pendidikan dan semisalnya 150 juta. Lalu bagaimana Ustaz? Loh, apa yang saya jawab? Kalau antum ditanya seperti itu, bagaimana? Ya, antum sudah tahu jawabannya. Haram hukumnya berhenti. Kemudian, 150 jutanya, loh kok saya yang ditanya? Itu loh maksudnya. Ya. Makanya saya katakan, berhenti. Umur tidak berbau. Berhenti. Kemudian setelah itu, 150 juta bagaimana? Cari. Ya, cari kerja, minjam atau yang mana tanpa riba dan semisalnya. Ada lagi orang bertanya tentang waktu sholat, Ustaz, bolehkah saya sholat sebelum waktunya? Karena ada pernikahan, Ustaz. Saya harus ijab kabul. Ya akhi subhanallah, kok ada pertanyaan seperti ini? Ya, ini jangan. Jadi siapa yang main-main sholat sebelum waktunya, dia tahu, dia sadar itu sebelum waktunya dan dia sengaja mengerjakannya, maka dia berarti mutala'ib bahasanya Syekh Utsaimin. Dia main-main dan berdosa dan sholatnya batal. Sholatnya apa? Batal. Baik. Dan yang ketiga, jika tidak tahu, belum masuk waktu tidak tahu, maka sholatnya tersebut dianggap sholat sunnah. Jadi dia sholat, niatannya sholat wajib, ternyata sebenarnya belum waktunya, maka sholatnya tersebut dianggap sebagai sholat sunnah. Saya ulangi, jika dia tidak tahu sholat sebelum waktunya, maka sholatnya tersebut dianggap sholat sunnah. Ini faedah yang berkaitan dengan sholat sebelum waktu. Ada tiga faedah. Saya ulangi, sholat seseorang jika dikerjakan sebelum waktunya, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, jika dia mengetahui dan sengaja mengerjakan sebelum waktunya, maka sholatnya batal dan dia berdosa karena mutalaib, main-main. Yang ketiga, apa? Jika dia tidak tahu mengerjakan sholat sebelum waktunya, maka itu dianggap sholat sunnah. Berarti kalau sudah masuk waktunya, dia apa? Harus sholat lagi yang wajib karena belum sholat. Baik. Sekarang yang berkaitan dengan waktu setelah masuk waktu sholat atau setelah waktu habis, tulis begini. Jika seseorang sholat setelah waktu habis, jika seseorang sholat setelah waktu habis, maka jika ada uzur seperti tidur, kelupaan, mungkin gak lupa. Hah? Mungkin, pengalaman apa kebiasaan? Ya, saya ulangi, jika ada uzur seperti tidur atau kelupaan, maka tidak ada dosa atasnya. Tidak ada dosa atasnya. Dan jika tidak ada uzur, maka sholatnya tidak sah. Dan batal. Tidak sah dan batal. Karena dikerjakan apa? Di luar waktu. Baik. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada hadis ini. Alhamdulillah, tiga hadis kita sudah selesaikan. 163 sampai 165. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, ada 5 menit untuk bertanya. Yang ingin memperjelas. Saya memohon maaf kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru hadir di majelis Bulughul Maram. Beginilah kajian kitab, ya, dia bukan kajian umum, tematik. Dan saya juga ucapkan selamat datang di Masjid Imam Syafi'i, masjid yang setiap malamnya selalu ada kajian-kajian kitab, ya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang baru hadir dan ibu-ibu juga bisa betah mengaji di sini. Kalau ada pertanyaan langsung silahkan. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiik barak. Ini Ustaz, yang tadi disebutkan bahwa sholat orang yang darurat itu jika ada uzur ketika asar, Ustaz. Disebutkan Ustaz menyampaikan ada sekitar 5. Namun di sini tidak ada alasan safar. Bagaimana jika safar cuman sampai tujuan itu sebelum maghrib, Ustaz? Atau artinya sudah menguning. Apakah itu dianggap darurat? Iya. penyebutan lima tadi bukan pembatasan, hanya contoh. Safar termasuk di dalamnya. Tetapi semestinya orang safar dia memperhatikan waktu sholat. Tapi toh kalau kejadian safar akhirnya karena satu dan lain hal dia akhirnya terpaksa harus sampai dalam keadaan belum sholat asar, maka pada saat itu dia bisa mengerjakan sholat asar. Ya, dia termasuk uzur. Jadi penyebutan lima itu bukan uzur yang terbatas, tapi itu yang paling banyak. Karena safar, kenapa safar tidak disebutkan? Karena safar bisa dikerjakan jamak qasar taqdim. Semestinya dia berpikir itu. Jamak qasar taqdim. Wallahu a'lam. Naam. Ya. Kasih mik. Barakallahu fiik Ustaz. Wafik barak. Yang ingin ulun tanyakan mengenai mengikuti imam. Kan seperti di tempat kita Ustaz Tahran ini kan kalau aminnya tuh agak ada lagunya gitu, enggak amin seperti biasanya. Apakah juga kita aminnya kita tuh mengikuti irama beliau? Kemudian yang kedua, kita kan ada doa melihat halilintar. Nah, misalnya kita kadang melihat halilintar tapi mendengar guruhnya aja, apakah doanya sama? Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, boleh seorang mengucapkan amin tatkala imam waladhalin. Karena ada riwayat, fa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladhalin faqulu amin. Ada begitu riwayatnya. Memang ada riwayat yang menyebutkan Fa idza ammana fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minal malaa ta'minu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Saya artikan dulu yang awal. Apabila dia mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, artinya imam mengucapkan itu, maka ucapkanlah amin. Ini boleh. Ada riwayat yang lain. Apabila imam mengucapkan amin, telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya, barang siapa yang aminnya sama dengan ucapan malaikat, maka diampuni dosanya. Ini menunjukkan aminnya malaikat kapan? Setelah aminnya imam. Gitu ya, setelah aminnya imam. Nah, tetapi boleh enggak Ustaz kita seperti yang terjadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, makmum langsung amin? Boleh, karena berdasarkan hadis tadi, dan mudah-mudahan itu pun termasuk dalam hadis siapa yang aminnya sesuai dengan amin malaikat. Bisa dipahami? Lagunya aminnya imam tidak mesti harus diikuti. Ya. Ya, tidak mesti harus diikuti. Tetapi ucapkan amin sesuai dengan yang kita aminkan. Karena amin itu kan doa. Artinya apa? Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Kalau beliau aminnya agak berlagu, maka kita ucapkan amin. Cukup. Ya, seperti itu. Dan untuk ucapan amin jangan terlalu dilagukan. Ya, tetapi biasa-biasa saja. Kalaupun kebiasaan seperti itu, maka tidak perlu juga kita permasalahkan. Tetapi lebih baik dia biasa saja. Amin. Yang benar adalah amin. Jadi boleh mengucapkan waladhdallin langsung amin. Dan ini yang terjadi di masyarakat. Dan itu yang paling mudah. Karena kita tidak tahu kapan aminnya imam selesai. Kapan aminnya imam selesai. Boleh juga kalau mengetahui imam amin. Biasanya ada imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Baru imamumnya amin. Boleh juga. Tidak mengapa. Dan dua-duanya semoga mendapatkan tadi hadis. Barang siapa yang aminnya sesuai dengan amin malaikat, diampuni dosa yang telah terlalu. Cuma jangan terlalu dilagu-lagukan aminnya. Secukupnya, ya, kalau terbiasa maka dibiasakan yang biasa saja. Ya, bisa. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada pertanyaan? Oh, apabila mendengar guntur, ya, yang saya baca hadisnya mendengar, bukan sekedar melihat, mendengar. Maka boleh dibaca yusabbihu apa gimana doanya? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Itu boleh dibaca. Kita terutama hujan-hujan seperti ini banyak halilintar, ya. Makanya semestinya yang seperti ini kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau semakin mendung, semakin takut hari kiamat, semakin berpikir bagaimana diwafatkan, dalam keadaan bagaimana, di mana. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Mana? Ya, silakan. Bismillah. Ini Ustaz mengenai akhir waktu sholat Isya kan, ya, sampai terbit fajar kedua. Yang dimaksud sampai terbit fajar kedua sama yang pertama itu gimana? Sampai terbit fajar pertama dan sampai terbit fajar kedua. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, terutama tentang sahur dan puasa ini, al-fajru fajran. Fajar itu ada dua macam. Fajrun tahrumu fihi salah wa yahillu fihi ta'am. Fajar yang haram untuk sholat, tapi halal untuk makan sahur. Nah, ini fajar pertama. Yang kedua, wa fajrun yahrumu fihi ta'am wa tahillu fihi salah. Fajar yang haram untuk makan lagi dan halal untuk mengerjakan sholat subuh. Dan ini disebut dengan fajar kedua. Atau para ulama mengatakan al-fajrul kadzib wal-fajrul sadiq. Fajar dusta dan fajar benar. Fajar dusta itu gimana? Lihat. Dia fajar dusta itu begini. Muncul sinar gitu. Kemudian meninggi hilang. Adapun fajar yang sadiq, yang benar, dia muncul menyebar ke samping kanan, samping kiri, kemudian menyingkap. Ya, seperti itu. Kemudian ada pembicaraan di antara para ulama, di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yaitu alhamdulillah kata beliau, di zaman sekarang dengan berdasarkan kekuatan teknologi, kemajuan teknologi maksud saya, maka waktu-waktu sholat sudah benar-benar terhitung dengan jam dan menitnya. Dan ini bukan kita bersandar kepada jam dan menitnya, tetapi kita menggunakan sarana penolong. Tetapi sandarannya tetap apa? Matahari. Ya, tetap matahari. Maka salah besar kalau orang mengatakan tentang masalah hisab atau masuk awal bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan. Mereka mengatakan, wah kalian itu pakai hilal pas awal bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan saja. Adapun sholat kenapa pakai hisab? Kita katakan tidak. Hisab itu hanya sebagai pendukung, penolong, bukan asas. Yang paling penting adalah apa? Matahari. Nah, terutama lihat dalam masalah sholat subuh. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa untuk takwim yang ini, ya, sholat subuh itu lebih cepat atau lebih lambat? Lebih lambat 5 menit. Artinya semestinya ditambah lagi 5 menit baru azan subuh. Nah, berarti lebih apa? lebih lambat ya, lebih lambat 5 menit dari waktu fajar keduanya, dari waktu fajar keduanya. Makanya sebagian di pondok-pondok pesantren yang berpendapat dengan pendapat beliau ini, mereka tidak mau azan. Kalau orang-orang pada azan, mereka tidak azan. Nanti 10 menit setelah itu baru azan. Dan itu azan subuh, bukan azan pertama. Azan subuh. Karena takwim ataupun jadwalan sholat itu, menurut beliau setelah penelitian, itu terlambat sekitar 5 sampai 10 menit. Ya, ini pendapat sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam para ikhwah, kita tidak terlalu merepotkan. Kenapa? Karena azannya sama dengan yang lainnya, tapi iqomahnya kita agak lambat, sekitar 25 menit kalau di Masjid Imam Syafi'i, dan itu sudah mencukupi. Saya jadi ingat sekali ketika mengantarkan Asy-Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi ke sini. Waktu itu kita jadwalkan beliau pokoknya habis sholat subuh, subuhnya dipercepat, kemudian makan di rumah Haji Bambang, dan semisalnya. Akhirnya subuhnya dipercepat. Makanya beliau waktu itu duduk di belakang. Habis sholat. Sebelum sholat 2 rakaat sebelum subuh, duduk di belakang beliau. Karena beliau ingin setelah sholat 2 rakaat subuh, langsung sholat subuh. Artinya 2 rakaat sebelum subuh itu mendekati iqomah subuh. Dan beliau melihat jam ternyata. Habis itu habis sholat, Syekh, kita sholat iqomah. Tafadhol. Berarti beliau salah hitung. Habis sholat subuh, beliau sholat 2 rakaat setelah subuh. Ya. Beliau nanya, kenapa Ahmad kamu dahulukan? Oh, karena kita punya acara begini, begini, begini, Syekh. Nanti antum terlambat dan segala macamnya. Kemudian beliau di mobil tuh lihat, Mat. Tuh, masih gelap. Beliau melihatkan kepada kita, tuh, masih gelap tuh. Ya. Semoga Allah mengampuni kita, kata beliau. Jadi benar, itu kita akhirkan tidak apa-apa. Tuh, lihat. Beliau, saya ingat sekali, tuh, lihat. Masih gelap. Nah, ini diakhirkan. Waktu itu agar kita benar-benar masuk, sama seperti di Masjid Imam Syafi'i, sekitar 20 sampai 25 menit itu sudah bagus sekali untuk mengantisipasi pendapat yang ini tadi. Karena takwim jam yang ada itu sekitar terlambat 5 sampai 10. Bahkan yang lebih parah, sebagian orang ada pendapat sampai setengah jam terlambatnya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.